yang mana ikan yang termasuk bangkainya pun dihalalkan, juga belalang. Hewan yang dihalalkan bangkainya dan darah yang dihalalkan tadi adalah liver dan limpa. Kemudian syariat menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di dalam Al-Quran tentang ikan. Apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran biasanya memiliki keutamaan. Seperti dalam pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan makanan-makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran, At-tin, Az-zaitun, ya. Kemudian juga tentang madu. Kemudian juga disebutkan tentang makanan-makanan penghuni surga. Dan juga disebutkan di sini ikan disebutkan di Al-Quran lebih dari satu kali. Disebutkan dengan sekian banyak lafaz. Ada kadang disebutkan Sayyidul Bahar, ya, buruan laut. Kadang disebutkan Lahmut Tari, daging segar. Kadang juga disebutkan Al-Hud. Al-Hud itu ikan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam, bahwasanya Al-Hud, Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan Al-Hud, ya, itu adalah as-samaka saghiratun kanat aw kabirah. Itu adalah ikan kecilnya atau besarnya disebut Al-Hud. Dan termasuk i'jaz ta'biril Quran, mukjizat yang ada dalam ibarat di dalam Al-Quran, coba disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya lafadz lahm, lahm itu daging. Lafadz lahm di dalam Al-Quran, idza utliqa yakunul maqsud bihi lahmul an'am. Jika dimutlakkan penyebutan lahm di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan adalah lahmul an'am, yaitu daging binatang ternak. Ya, ini dalam Al-Quran. Ini usul metode yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Jika disebutkan al-lahm, dimutlakkan al-lahm, yang dimaksudkan adalah lahmul an'am, yaitu daging binatang ternak. Kemudian, adapun jika disebutkan, ya, disebutkan lahmut tari, kalau tadi lahm disebut tulis saja dalam Al-Quran lahm, maka maksudnya adalah daging binatang ternak. Tapi kalau dikaitkan, ada pengikatnya di situ, lahmut tari, ada penyebutan tari, yaitu daging segar, maka yang dimaksudkan adalah as-samak, maksudnya adalah ikan. Jadi ikan itu termasuk golongan daging. Disebutkan di dalam Al-Quran, kenapa lahmut tari, ya, kenapa disebutkan lahmut tari itu maksudnya adalah ikan? Karena disebutkan oleh para ulama, li'anna samak as-salih lil-akli yakunu tariyan da'ima. Kenapa? Karena ikan itu sangat bagus, sangat enak kalau dikonsumsi dalam kondisi segar. Artinya apa? Dapat ikan, ikan laut, ikan darat, langsung dimasak, itu baru bagus sekali. Tapi ikan kalau dibiarkan berhari-hari, matanya merah, insangnya putih, kalau dimakan gatel. Makanya, ya, gak disebutkan dalam Al-Quran lahmut tari, daging segar, yang dimaksud adalah ikan, bukan daging kambing, bukan daging sapi. Karena mayoritas ikan itu sangat baik ketika dikonsumsi dalam keadaan segar. Masya Allah, ini termasuk mujizat lafad dalam Al-Quran, ya. Makanya ikan sangat bagus konsumsi segar. Dan ikan hukum asalnya disebutkan Ibnu Qayyim, sifatnya terkait dengan konsep panas dan dingin. Sifatnya ikan ini mayoritasnya adalah dingin, ya. Kalau ikan sudah diasinkan, kalau ikan sudah dikeringkan, kalau ikan sudah dimasukkan es batu, diguyuri dengan garam, maka sifatnya ikan yang tadinya dingin berubah menjadi panas. Makanya ikan paling baik dikonsumsi ketika segar. Ketika kita di negeri Yaman, di daerah Hadramaut, kita tinggal hanya 200 meter dari tepi laut. Dan orang-orang pesisir ini, ya, paling gak suka makan ikan kalau sudah kena es batu. Apalagi kalau sudah masuk freezer, dagingnya lembek, rasanya sudah gak enak lagi, harumnya, aromanya ikan sudah hilang. Makanya mereka ketika sudah dapat ikan segar di pelabuhan, langsung mereka olah. Masya Allah, mereka orang Arab tahu cita rasa bagaimana daging itu dimasak. Daging kambing sudah ma'ruf, kalau dimasak jangan disentuh dengan air. Kalau ketika menyembelih, ketika nafas kambing ini lagi keluar, jangan ketika menghirup nafas. Sehingga itu seni-seni mereka. Mereka tahu cara mengolah hewan laut, hewan darat, bagaimana unta dimasak, ya. Sangat mahir dengan mengolah makanan. Naam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mukjizat dalam lafaz Al-Qur'an terkait dengan ikan. Dan terkadang Allah sebutkan ikan di dalam Al-Qur'an dengan al-hud. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi. Qala araita itawaina ila as-sakhrati fa inni nasitul huta. Ya. Fa inni nasitul huta. Kemudian faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Juga disebutkan hud, ya. Tatkala dia ditelan hud, ikan besar, ikan paus, ya. Dalam keadaan dia tercela, yaitu kisahnya Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya karena marah kepada kaumnya dan melarikan diri dari kaumnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya pula juga disebutkan, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa madhum. Ya, wahai Muhammad, sabarlah kamu dengan keputusan Rabb kamu, dan janganlah kamu seperti sahibul hud, ka sahibil hud, seperti Nabi Yunus yang tatkala dia berdoa, yang dia di dalam perut ikan paus itu dia dalam kondisi marah kepada kaumnya. Ya, ini syahidnya disebutkan di sini, yaitu al-hud. Kemudian ikan itu ada yang hidup di, yaitu laut dan tawar. Laut dan tawar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, bahwasanya di sana ada ikan yang tinggal di air yang segar lagi tawar, dan ada ikan yang tinggal di tempatnya, habitatnya malihah, yaitu asin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'irun syarabuhu wa hadza milhun ujaj." Ya. Enggaklah sama dua lautan, yaitu yang asin dan yang segar. Tidaklah sama. Ada air segar, tawar dan rasanya sedap, dan ada air asin pahit. Naam. Ini Allah sudah menyebutkan, ada air asin pahit. Kalau kita minum air laut kadang asin plus pahit. Nah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari hadis ini terkait dengan ikan, maka para ulama ahli di bidangnya, yaitu para dokter, yaitu orang yang tahu ilmu, alim dalam hal ilmu kedokteran dan ilmu laborat, diantaranya salah seorang dosen namanya Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid, salah satu dosen di universitas di Kairo, Mesir. Dia meneliti bahwasannya ikan itu terkandung padanya protein-protein, ya, yang mana protein ini adalah qaimah ghidaiyah atau qimatu ghidaiyah, ya, yang mana nutrisinya sangat tinggi, nutrisinya sangat berharga, aliyatun tafuqu al-luhum, ya, bahkan protein dalam ikan itu melebihi protein dari hewan-hewan ternak. Protein ikan itu lebih tinggi daripada hewan ternak. Kemudian kata beliau, fahuwa sahlatul hadam, juga mudah untuk dicerna dibanding daging kambing, daging sapi, daging unta, daging ayam, ya, daging kelinci, daging kuda, ya, maka ikan ini dagingnya lebih mudah dicerna. Makanya ikan cocok untuk anak bayi yang baru mulai makan, ya, lebih cocok daripada daging-daging. Ikan dicampur, ya, dengan sayuran misalkan, ya, maka lebih cocok. Ikan dicampur dengan bubur bayi misalkan, itu lebih cocok. Di antaranya mengatakan dengan apa? Sifat ikan yang dingin dan nasi itu panas, dicampur untuk bayi lebih cocok, mudah untuk pencernaan. Kemudian dia kaya juga, ghaniyatul bil ahmadhi al aminiyah, dan dia kaya juga akan asam amino, asam amino. Kemudian yang mana asam amino ini sangat bermanfaat untuk komponen al-adhalat wal-ansijah, sangat bagus untuk membentuk otot, memberikan nutrisi pada otot dan jaringan-jaringan. Dan protein juga, pada protein pada ikan ini kebanyakannya, mayoritasnya diserap di usus, hampir tidak ada yang tidak terserap. Lain dengan daging hewan. Pada daging ikan, proteinnya, hampir semua proteinnya keserap. Sedikit sekali enggak keserap. Beda dengan protein hewan yang lainnya. Apalagi hati-hati kalau habis makan daging-dagingan, kalau habis makan sayur-sayuran, kalau habis makan kurma, semua ini mengandung besi. Jangan langsung minum teh, ya, karena teh ini mengikat besi, ya, mau teh Sunda, teh Jawa, ya, itu mengikat besi. Makanya ketika minum teh, kasih jarak. Ketika minum air juga kasih jarak, ya, kasih jarak. Terutama khusus pada penderita anemia, hendaknya konsumsi teh dikurangi, ya. Nah, kemudian daging yang paling bagus, kata beliau, adalah daging ikan yang paling bagus adalah daging ikan yang warnanya putih. Seperti ikan apa, Pak, warnanya putih? Ikan apa? Hah? Apa namanya? Tenggiri. Nah, ikan-ikan yang dagingnya putih itu lebih mudah lagi untuk dicerna. Sangat mudah dicerna. Makanya kalau ada orang konstipasi, orang sulit buang air besar, jangan konsumsi daging-dagingan, tapi konsumsi ikan, ya, konsumsi ikan yang dagingnya tidak menambah sulitnya gangguan buang air besar. Kemudian pada daging ikan ini juga mengandung vitamin, juga mengandung mineral, juga mengandung potasium, juga mengandung fosfor, yang semuanya ini, ya, diantaranya juga potasium, fosfor, sangat bagus untuk linumu al-mukh wal-aqsab wal-idham. Yang mana kandungan ini pada ikan ini sangat bagus sekali untuk tumbuh kembang otak, ya, juga untuk saraf dan tulang. Makanya dulu pernah kita dapati kasus, ada seorang bidan menolong persalinan pada satu ibu-ibu. Ketika persalinan, lahirlah si bayi ini. Subhanallah, bidan ini, testimoni dia, kaget. Kulitnya halus, bersih, lembut, rambutnya tebel dan hitam sekali. Apa kata bidan ini kepada suaminya? Pak, ini ibu ini suka hobinya makan ikan, ya? Iya, Bu, memang soalnya saya jualan ikan tiap hari. Dan ini diantar manfaatnya ikan. Itu belum otaknya, ya. Kalau Anda lihat orang-orang yang cerdas dari arah timur, ya, rata-rata mereka pinggir laut, kepulauan-kepulauan, benar gak? Banyak, ya. Pak B.J. Habibie dari mana? Pinggir laut, ya. Dan orang-orang rata-rata mereka, masya Allah, ketika ngafal Al-Quran, masya Allah, ya. Nah, semua itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya perantara sebab saja. Dan juga dari sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan kepada kita, banyak sekali kenikmatan. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kalian enggak akan bisa menghitungnya. Sekali-kali enggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul mengampuni hambanya, menyayangi hambanya. Ya. Ini nikmat ikan saja. Ya. Orang enggak makan ikan setiap hari, daging, telur, ayam, bosan. Ya. Ikan, terkadang orang lebih suka ikan. Divariasi dengan pola masak mereka, berbeda-beda masak ikannya, ya. Kemudian rahimina rahimakumullah, ikan ini sangat bermanfaat karena dia terkandung padanya zat-zat, diantaranya untuk menambah nutrisi pada otak. Bahkan diantara fungsi ikan ini, ya, disebutkan yanshitu, atau ada badannya kandungan tanshitu nuqatu al-ittisal al-asabi. Ya, dia ini untuk menyemangati, untuk merangsang, untuk menstimulasi, yaitu titik-titik persambungan antara saraf. Jadi saraf itu bentuknya ada seperti kepala, kemudian ada badannya, kemudian ada seperti dua kaki. Antara saraf dengan saraf itu gak nyambung, terputus. Setelah kaki ini ada kepala lagi, kemudian badan, kaki lagi. Antara kepala dengan kaki itu ada zat yang menghantarkan, namanya kolisistokinin. Ya, makanya kalau ada orang makan, dia pengen makan, pengen masuk mulut, gak bisa masuk mulut, ternyata masuknya ke hidung, gak pas. Ini kandungan ini yang hilang. Ya, dia gak menghantarkan. Dan pada kandungan ikan ini ternyata menambah rangsangan penghantar saraf. Subhanallah. Itu ada pada kandungan ikan. Dan juga dia juga di antara efeknya untuk mencerdaskan otak. Untuk mencerdaskan otak, ya. Juga dia untuk menjaga pandangan mata, bukan dari pandangan mata dari wanita, bukan, menjaga pandangan mata, maksudnya kuatnya mata, ya, kesehatan mata. Nah, kalau pandangan mata dan pandangan mata dari yang haram-haram terkait dengan hati. Kemudian dia juga tamna'u al-jaltat ad-damawiyah. Ikan ini juga untuk mencegah pembekuan darah. Ini kasus apa? Kasus orang-orang kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Kalau orang trigliseridnya tinggi, pembuluh darah jadi kaku. Kemudian juga LDL-nya tinggi. Kalau orang LDL-nya tinggi, potensi terjadi plak-plak di dalam pembuluh darah. Masih darahnya kental, wah ini potensi kena stroke kalau kayak gini. Masyaallah afiyah. Ya, ikan ini untuk apa? Untuk mengencerkan darah. Ikan ini untuk mengencerkan darah. Makanya enaknya, Pak, kalau kita, Bapak-bapak pernah nyoba ikan, katakan contoh, kita pernah coba ikan layur di Pelabuhan Ratu. Masya Allah, dagingnya enak, seger, enak, gurih. Kalau sudah dagingnya dibawa ke Bogor, ke Jakarta, ikannya sudah mati 7 kali. Mati dari sana, dipindah kulkas, kasih garam lagi, kasih ini, sudah mati 7 kali, dagingnya ada lembek. Ya, enggak seseger ketika sudah di pinggir laut. Nah, dan ini ikan ini untuk apa? Mencegah dari pembekuan darah. Darah-darah yang kental, dia mengencerkan. Ya, dia mengencerkan. Dan yu'aggadu al-ulama, dan ulama kedokteran menyebutkan anna tanawul al-asmak marrataini usbu'iyan yuqallil minal isabati bi amrad asy-syarayin wal qalb. Ulama kedokteran mereka menekankan bahwasanya faedah orang yang makan ikan dua kali dalam satu pekan itu untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit gangguan pada pembuluh darah dan penyakit jantung. Ya, minimalnya sepekan dua kali itu untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Masya Allah. Makanya gak heran banyak herbal dari ikan. Ya, di antara produknya antaranya ikan gabus yang kaya akan albumin. Ya, kapan hari kita dapati saudara kita, masya Allah saudari kita, ya, mungkin menyaksikan di media maya ini, ya, dia sering menyaksikan saudari kita, masya Allah, sakit kena batu empedu, sudah keburu-buru didiagnosa COVID, padahal nggak ada kaitannya, ya, dipindah ke rumah sakit, jelas-jelas COVID negatif, nggak ada COVID. Diperiksa semua negatif, tapi tetap saja didiagnosa COVID, ya, diisolasi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Justru saudari kita ini dalam keadaan dia tertekan di kamar sendirian, keluarganya nggak boleh ketemu, gara-gara batu empedu, gara-gara mikir tertekan, subhanallah lari kemana-mana. Apa? Sampai anemia. Apa kaitan batu empedu dengan anemia? Ternyata dia mikir tertekan batinnya, sakit mah bisa jadi ulkus peptikum. Ada perdarahan di lambung. Sampai anemia. Kemudian albumin langsung ngedrop, badan bengkak. Ya. Dan akhirnya semuanya pada turun, pembuluh darah sampai tidak kelihatan. Akhirnya terpaksa keluarga pulang paksa dan konsumsi apa? Untuk naikkan darahnya konsumsi jantung pisang, konsumsi kurma, konsumsi bayam. Untuk bengkaknya karena albumin turun konsumsi kutuk, ya, konsumsi minyak kutuk. Dalam waktu singkat albumin langsung naik. Masya Allah. Kita lanjutkan setelah sholat isya, insya Allah. Silakan muadzin. Adzan. Hah? Belum? Kurang? Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi itu rahman wa rahmakumullah. Udah resmi ada. Bismillah. Oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladina Allahu Akbar.

beberapa produk dari obat-obatan yang diambil dari hewan yang berupa ikan, ya, seperti kita sampaikan tadi, ikan gabus yang kaya akan albumin, ikan gabus yang kaya akan albumin, juga ikan kutuk, juga ikan hiu yang dimanfaatkan livernya, liver ikan hiu. Kalau di Indonesia digunakan sebagai bahan kosmetik, juga sirip ikan hiu untuk mengobati kasus impotensi dan lain sebagainya, juga gamat, timun laut untuk mengobati segala kasus yang mayoritasnya untuk memperbarui sel, ya, juga spirulina, ya, juga ikan paus, ma'ruf di Arab, kalau orang dapat ikan paus, dia calon jadi miliuner. Yang mahal bukan daging ikan pausnya, yang mahal adalah kelenjar ludahnya ikan paus. Ya. Kelenjar ludahnya ikan paus ini beratnya sekitar 3,5 sampai 7 kilo. Ya. Dan yang hanya 3,5 sampai 7 kilo ini di negeri Arab laku dari harga 3,6 sampai 16 miliar. Dia menjadi bahan campuran untuk membuat minyak wangi. Yang biasanya minyak wangi misik kalau sudah dicampur dengan minyak ambar, itu wanginya, awetnya bisa berpekan-pekan, bahkan bisa satu bulan, bahkan dicuci sekali dua kali masih belum hilang. Ya, aromanya yang sangat wangi dan awet. Juga dagingnya juga demikian. Dagingnya ikan paus jika dikeringkan di Arab dijual dua potong daging ikan paus yang dikeringkan seperti ini, seperti ruas jari ini, dikeringkan, ditaruh wadah kecil, dijual di Yaman waktu itu 2000 real. 2000 real yaitu sekitar 100 ribu. Ya. Di negeri kita banyak saudara kita yang belum bisa memanfaatkan hasil budaya alam. Ya, seperti ikan paus, ya, mubazir cuma ditimbun, dikubur begitu saja. Padahal kalau dimanfaatkan, dibedel isi perutnya, ya. Di daerah Indonesia Timur, di NTT, di daerah Sulawesi, di daerah Maluku, sebagian mereka sudah paham. Kalau kena ikan paus, uangnya bisa dibagi-bagi satu kampung. Ya, hasilnya bisa dibagi-bagi satu kampung. Kalau di negeri kita mungkin hasilnya cuma puluhan juta, tapi kalau sudah lari ke Arab, jadinya miliaran rupiah. Kemudian juga ikan sarden. Ikan sarden ini subhanallah, satu ranjang kadang dihargai cuma 10 ribu. Satu ranjang cuma dihargai 10 ribu. Padahal ikan sarden ini kaya akan yodium. Makanya ikan tuna paling suka sama ikan sarden. Ya, jadi umpannya ikan tuna. Dan orang-orang yang apalagi kurang-kurang yodium sampai kelenjar gondoknya membengkak, tiroidnya membengkak, maka ikan sarden adalah termasuk yang cocok untuk mereka. Juga ikan salmon, ya, ikan salmon, ya, juga yang dia kaya akan omega 3, juga belut, ya, belut, ya, banyak juga manfaatnya, juga dibikin minyak, yang mana minyak belut ini dari cerita-cerita dahulu kala para istri-istri raja di Indonesia di masa lalu, ya. Istri-istri raja mereka biasa menggunakan minyak belut untuk menghaluskan kulit di antaranya. Juga penyu. Ya, penyu juga manfaat. Ya, di negeri Arab orang sudah terbiasa dengan cita rasa yang tinggi. Ya, pernah kita makan daging diundang sama orang dari tepi laut di Yaman. Ketika kita makan ditanya, "Ini rasa daging apa?" "Ayam." "Bukan." "Makan lagi." "Apa?" "Sapi." "Bukan." "Makan lagi." "Apa?" "Kambing." Jadi dalam satu daging penyu itu ada 7 rasa. Daging yang bagian atas dekat kepala, terus ke pelut, sampai ke arah kakinya, rasanya beda-beda. Ada yang rasa seperti ayam, seperti kambing. Ya sekarang di negeri kita dilarang. Sebenarnya di seluruh dunia dilarang. Ya. Seluruh dunia dilarang. Dan syahamnya minyaknya penyu ini sangat manjur untuk mengobati kasus asma. Ya. Kemudian juga masya Allah kemaluannya penyu, dakarnya penyu, akaramakumullah permisi, itu manjur untuk orang-orang yang mengalami impotensi, orang-orang yang mengalami gangguan hubungan intim, itu pakai apa? Kemaluannya penyu. Ya, pernah saya diberi hadiah satu plastik, harganya sangat mahal. Ya, kemaluan ini kayak apa? Kayak batu karang. Jadi cara ngolahnya digerinda dulu, lembut, baru dicampur sama madu, baru dikonsumsi. Nah, khilaf para ulama, apakah boleh? Boleh apa enggak boleh masalah makan kemaluan hewan seperti tangkur buaya. Tangkur buaya ma'ruf. Khilaf para ulama, buaya halal atau haram? Tapi ulama diantaranya menghalalkan karena ini termasuk hewan air. Ya. Ada yang lainnya tidak menghalalkan karena dia buas. Adapun illah dua alam itu enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih halal. Ya. Yang sahih halal. Aneh di telinga kita, tapi para ulama sudah membahas. Ya. Kalau saya enggak tega makan. Yang tega silahkan. Nah. Dan ini tangkur-tangkur ini, tangkurnya hewan atau kemaluan hewan ini dikonsumsi oleh mereka. Ya. Kalau nyeri pinggang dulu kasih apa? Ekor kambing. Kalau anemia suruh makan apa? Makan hati, karena dia hati termasuk salah satu tempat produksi darah. Ya. Kalau orang rabun senja, ya, untuk menguatkan pandangan makan apa? Mata ikan. Ya. Mata ikan. Kalau orang cairan sendinya kurang, nasihat para dokter ortopedi apa? Suruh makan kikil sapi. Ya, kaki dikasih kaki. Ya. Kemudian kalau kemaluan lemah, suruh makan kemaluan. Ingat ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemaluan hewan seperti penyu, ya, kita lepas dari khilaf para ulama boleh apa enggaknya. Di situ kita membahas dari para ulama kedokteran Arab klasik ternyata membahas. Nah, kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim mengatakan asnafus samak kathirah. Ikan itu jenisnya banyak. Manfaatnya juga beda-beda. Kandungan proteinnya beda-beda. Kandungan potasium beda-beda. Fosfornya juga beda-beda. Ya. Disebutkan oleh para ahli bahwasanya jenis ikan itu lebih dari 27.000 jenis. Itu yang diketahui karena ada ikan-ikan yang di dalam belum diteliti tiba-tiba muncul. Ya. Nah. Kemudian wa ajwaduhu, nah ini disebutkan. Bagaimana cara memilih ikan yang baik untuk kita konsumsi? Ya. Ini kita akan sebutkan ikan tawar yang tinggal di sungai. Kata Ibnu Qayyim, wa ajwaduhu ma ladza ta'muh. Yang paling bagus adalah yang paling lezat rasanya. Paling bagus dari sisi apa? Dari sisi manfaat untuk tubuh dia. Kedua, wa tabarihu, yang aromanya enak. Ya. Aromanya enak. Wa, kok tahu aroma enak? Iya, kalau dimasak kadang keluar aroma. Kalau direbus enggak keluar, tapi ketika di atas penggorengan biasanya aromanya enak. Seperti ikan sarden itu aromanya enak. Ketika dibuka kulit sardennya, itu minyaknya banyak, itulah yang aroma enak. Dan itu manfaatnya sebenarnya. Ya. Sarden satu ranjang hanya dijual 10.000 untuk apa? Untuk makanan lele. Padahal untuk makanan kita sangat bagus. Ya. Kemudian watawassata miqdaruhu, dan ukurannya enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Sedang. Kecil enggak bagus, gede juga enggak bagus. Seperti ikan lele kalau terlalu besar rasanya enggak enak. Ya. Terlalu kecil juga enggak enak. Sedang-sedang. Khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara di tengah termasuk daging. Nah, kemudian wa kana raqiqul qishr. Dan cari yang kulitnya tipis. Jangan yang sisiknya tebel. Ya. Walam yakun sulba al-lahmi wala yabis. Dan jangan peleh daging ikan yang keras. Ya. Dan kering, keras, kering lagi. Nah, wa kana fi ma'in adbin jara ala hasba. Dan cari ikan yang tinggal di air, airnya air tawar yang segar dan dia mengalir. Ya, hasba yaitu jamak dari hasoba. Hasoba yaitu batu-batuan kecil atau pasir-pasir. Jadi ikan yang tinggal di batu-batuan, yang di dekat-dekat pasir, itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Wa yataghadda bin nabat lal abdar. Dan ikan yang paling bagus juga yang makanannya dari apa? Seperti ganggang-ganggang, seperti tumbuh-tumbuhan, sejenis ganggang pula, itu makanannya yang paling bagus. Bukan ikan yang makan makan najis. Ya. Ternak ikan lele di atasnya kandang ayam. Ini enggak bagus. Ya. Syukur kandang ayam, kalau kandangnya manusia. Langsung nyemplung di situ, ikan lele di situ. Nah. Kemudian wa aslahu amakinuhu makana fi nahrin jayyidil ma', cari yang sungainya airnya bagus, bersih. Nah, makanya kalau ikan tinggal di air yang kotor, coba kalau Anda makan rasanya seperti apa? Ikan nila saja rasanya rasa tanah. Tapi coba kita pernah dapat teman kita di dekat Gunung Salak, dia membeli lahan di pinggir sungai, sungainya penuh dengan batu, airnya bersih. Dan sungai sebagian ikut jalur sungai, dan sebagian air sungai diarahkan ke kolam bikinan dia. Dan dibiarkan air sungai mengalir terus, tapi ikannya ditutup antara depan dan belakang ini biar gak keluar ikannya. Ikannya tumbuh besar dan subhanallah gak ada bau tanah. Kenapa? Karena dia tinggal di sekitar batu-batuan dan airnya terus mengalir. Lain kalau ikannya di tempat-tempat seperti tanah, ya, dia baunya bau tanah. Nah, ini masya Allah ulama bahas. Ini bukan hanya ulama kedokteran, ulama fikih, masalah akidah dan lain sebagainya. Dibahas, masih sempat-sempatnya bahas ikan. Ya, kalau kita mungkin kita mikir aneh, ngapain hari ini kita pertemuan bahas ikan? Gak ada materi lain kah? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Kemudian lanjut beliau, dan kita singkat karena kita coba selesaikan sebelum jam 8 harus sudah bubar majelisnya. Kemudian juga jangan cari di air yang hama'ah. Apa itu hama'ah? Hama'ah yaitu air yang tanahnya tanah liat hitam. Hama'ah ini termasuk lafaz dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Dan kami betul-betul telah ciptakan manusia min solsol. Solsol itu tanah yang dibakar. Ya. Min hama'in. Hama'in itu tanah liat yang hitam. Itu manusia dibikin dari tanah liat hitam. Masnun, yaitu yang dibentuk. Dibentuk wujudnya seperti manusia. Kalau makan ikan, jangan pilih ikan yang tinggal di tanah hitam. Tanah liat. Tanah endut, kata orang Jawa. Ya, jangan. Gak bagus. Ya. Aromanya pun enggak seenak tanah ikan-ikan yang tinggal di bebatuan. Ikan salmon, dia dari laut, dia mencari sungai. Terus loncat ke arah sungai, ke batu-batuan. Makanya salmon enak. Ya, ketika mau beranak, dia harus cari tempat mengalirnya air. Dari laut, dia berjuang. Untuk beranak, berjuang. Mencari apa? Mencari sungai yang deras. Terus naik. Bahkan kalau ada batu, dia loncat. Loncat terus, loncat. Itu perjuangan ikan salmon. Nah, ini ikan tawar. Ikan tawar. Dan yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, sebelum masuk ikan laut kita masih bahas ikan tawar. Jangan cari ikan yang ikan apa? Maksyufa li syams war riyah. Jangan cari ikan yang ikan itu sering terpapar matahari dan kena angin. Cari ikan yang sembunyi di batu-batuan. Ya. Nah, jangan cari ikan yang terpapar dengan cahaya matahari dan terkena angin. Adapun as-samakal bahri, adapun ikan yang laut, ikan lautan, fadilun. Ikan lautan itu lebih baik daripada ikan tawar. Ya. Adapun sebagian orang berpendapat, zaman sekarang berpendapat ikan tawar lebih baik daripada ikan laut. Adapun Ibnu Qayyim di sini membahas ikan laut lebih baik daripada ikan tawar. Ya. Lebih baik dari ikan tawar. Saya pernah dapati ketika saya di sana, ya. Subhanallah, sering kita minta ceritanya testimoni para nelayan ketika di Arab. Karena kita ketika ada klinik, biasanya pasien nunggu di ruang tunggu. Sebelum di terapi kita minta setoran cerita kisah-kisah di laut, karena kisahnya mereka ya nggak sama dengan nelayan di Indonesia. Ya, pertama dari imannya. Saudara-saudara kita kalau sudah jadi nelayan, rezeki tiba-tiba banyak, ya Allah, terjatuh dalam kesyirikan. Keyakinan minimalnya. Kalau malam Jumat mereka gak mau berlayar. Kalau hari ini, hari-hari yang menurut mereka celaka, gak mau. Itu sudah terjatuh dalam hal seperti ini. Kemudian dapat rezeki banyak, sebagian mereka, kita katakan sebagian mereka, dan gak banyak, gak sedikit. Kufur nikmat, ada yang judi, main perempuan, minum khamr dan lain sebagainya. Tapi subhanallah kita dapatnya nelayan saudara-saudara kita di sana, masya Allah, multahi, jenggotnya tebel, badannya masya Allah keker. Rata-rata mereka hafal Al-Quran, masya Allah. Di atas kapal dalam keadaan duduk tetap sholat, bisa berdiri sholat berdiri. Mereka tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata mereka, sebenarnya orang yang paling takut sama Allah adalah para nelayan. Karena ketika di tengah laut, di ombang-ambing ombak, jauh dari daratan, hewan buas sudah menunggu mengitari sekitar mereka. Nah, di antara mereka ada yang naik kapal laut, perahu fiber, panjangnya 10 meter, jam 8 malam, waktu itu gak ada bulan, gak ada bintang, gak bisa tahu arahnya rumah, hanya pakai Garmin GPS. Mengarahkan rumahnya di mana, dalam kegelapan malam gak ngelihat apa-apa, tiba-tiba perahu gak jalan. Mesin terangkat, di senter di bawah ternyata ada ikan paus yang sangat panjang. Kalau ini sudah numplek dikit, ikan hiu dan hiu putih, hiu macan sudah menunggu. Mereka nangis, doa pada Allah, istighosah. Betul-betul orang yang takut sama Allah. Ikan paus langsung turun, masya Allah. Ini kisah-kisah ajaib. Dan kita dapati hiunya lebih ganas daripada hiu di negeri kita. Dan dagingnya ikan tuna terbaik sedunia, sepakat. Negeri Eropa juga sepakat adalah ikan dari Hadramaut dari Yaman. Rasanya lain. Bisa jadi karena kadar garam yang tinggi. Karena kadar garam tinggi mungkin mereka jadi beringas ikan hiunya juga. Ya, enggak seperti ikan hiu yang lebih sopan santun di Indonesia. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini ikan lautan dia itu lebih banyak faedahnya. Ya. Lebih banyak keutamaannya, mahmudun latifun. Dia lembut. Ya. Juga dagingnya bagus. Dan dia sifatnya yang segar ini sifatnya dingin lembab. Bagus untuk orang kasus sakit mah. Makan ikan segar. Jangan ikan asin. Ya, jangan makan daging kambing, daging ayam, jangan daging sapi enggak apa-apa, termasuk dingin. Ya. Jangan makan kuda atau kelinci termasuk panas. Ya. Maka ikan segar ini, tori, ikan segar itu baridun rotbun. Dingin lembab. Dingin lembab. Dan jika efek sampingnya dia apa? Yuwallidu balghaman katsira. Memberikan apa? Dahak, efek dahak yang banyak. Illal bahri wa majra majra, kecuali lautan yang alirannya kencang. Ya. Fa innahu yuwallidu khaltan mahmudan. Karena pada ikan yang pada air laut yang jalannya alurnya keras ini, dia campurannya baik, campurannya baik. Wa huwa yukhsibu albadan. Ikan laut ini di antara manfaatnya untuk proses tumbuh kembang. Ya. Wa yazidu fil mani, menambah sperma. Ya, makanya ikan-ikan segar, ikan tuna yang segar itu menambah sperma. Cocok berarti untuk apa? Orang azus sperma. Orang yang enggak ada sperma sama sekali, cocok pakai ikan. Kenapa? Tinggi protein. Sampai terbentuk padanya juga sperma pada akhirnya. Dengan protein pada ikan. Makanya untuk memperbanyak sperma seperti apa? Kacang merah. Proteinnya tinggi, bagus untuk bentuk sperma. Juga di antaranya kedelai, kacang hijau, juga termasuk di sini ikan. Ya, ikan segar. Wayuslihu amzijatul harah. Dan bagus untuk campuran panas. Wa amal malih. Malih itu ikan asin. Ya. Adapun ikan asin, ya. Ikan asin ini fa ajwaduhu makana qaribul ahad. bitamalluh. Ikan asin yang terbaik adalah ikan asin yang enggak terlalu lama. Sudah jadi ikan asin, proses asinannya jadi, langsung dikonsumsi. Semakin lama itu enggak bagus, ya. Kemudian wa huwa harun yabisun. Sifatnya ikan asin adalah panas kering. Sifatnya ikan asin panas dan kering. Nah, kemudian wa kullama, tetapi kata Ibnu Qayyim, ikan segar sama ikan asin enggak boleh dicampur. Sapi segar sama dendeng sapi enggak boleh dicampur. Ya, ini kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena akan mengacaukan sistem endokrin, hormon. Kemudian wa kullama ta, kita singkat saja. Dan juga ikan di sini sebutkan kalau enggak salah silwer ya, atau siluwir atau silur. Ya, kalau di Indonesia namanya ikannya ya seperti ikan salmon. Ya. Seperti ikan salmon. Yang dia banyak lazujah. Lazujah itu seperti minyak. Tadi makanya sangat bagus, mengandung apa? Omega 3, omega 6, albumin. Ya, sangat bagus. Kemudian wa yusamma jirri, juga ikan lainnya juga catfish. Catfish hampir seperti lele, panjangnya 1 meter. Ada yang sampai lebih dari 1 meter. Ya. Nah, itu juga bagus. Adapun kata Ibnu Qayyim, wal yahud la ta'kulu. Yahudi enggak makan ikan-ikan seperti ini yang banyak lendirnya, yang banyak minyaknya. Wa idza ukila tariyan, kalau dimakan dalam keadaan segar, kana mulayyinan lil batn. Kalau ikan ini dimakan dalam keadaan segar, artinya enggak diasinkan, kalau di zaman kita enggak dieskan, enggak masuk kulkas, maka dia sangat manfaat untuk melunakkan perut. Artinya apa? Untuk kasus konstipasi, orang susah buang air besar, bagus. Bukan hanya ini, untuk menurunkan kolesterol. Silakan dicek di Google, saya lupa nama ikannya, saya pernah coba sekitar 3 tahun lalu. Diundang makan ikan hanya satu potong, dari kepala sampai ekornya. Kita makan sekitar 10 orang. Makan hanya berapa potong saja. Subhanallah, langsung keluar seperti cuci perut. Dan aromanya sangat gak enak, permisi akramakumullah. Dan itu keluar seminyak-minyaknya, itu hasil minyak dari makan. Padahal hanya berapa potong, sudah lendir keluar, cuci perut, menurunkan kolesterol. Yang jadi masalah efek sampingnya, keluarnya bisa-bisa gak tertahan, tanpa kendali. Kenapa? Saking kuatnya minyaknya. Tapi kolesterolnya betul-betul keluar dahsyat, ya. Turunnya dalam waktu singkat. Ini ciptaan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba hitung nikmat Allah, kalian niscaya enggak bisa menghitungnya. Ini nikmat Allah dari jenis ikan-ikan yang masyaallah beraneka ragam. Wa idza mulliha wa ataqa wa ukila. Jikalau dia diasinkan, ikan tadi ini diasinkan, digigit dan dimakan, ya, safa qasbata ar-ri'ah, untuk membersihkan paru-paru. Kenapa? Karena sifatnya tadi apa? Ikan kalau diasinkan sifatnya apa? Panas dan kering. Paru-paru, kasus paru-paru, sifatnya apa? Dingin dan lembab. Dingin lembab pada paru-paru, pada kasus asma, pada kasus ispa, pada kasus bronkitis, cocok pakai ikan yang diasinkan. Apalagi ikan-ikan yang kita sebutkan tadi, ya, seperti catfish, ya, salmon, itu sangat bagus. Diasinkan kemudian dikonsumsi untuk orang kena asma. Tadi kita sebutkan juga apa? Lemaknya ikan, lemaknya penyu juga bagus untuk asma. Kemudian wa jawwada saut, dan untuk memperbaiki apa? Suara. Karena rata-rata kasus orang kalau baca Al-Qur'an suaranya seperti fals, ya. Suaranya enggak enak, pecah-pecah karena banyak lendirnya. Sifatnya apa? Lembab. Makanya pakai ikan asin diantaranya. Sifatnya apa? Panas dan kering. Subhanallah. Kita ngobati kasus penyakit dengan apa? Dengan makanan. Gak ada efek sampingnya lagi. Ya. Kalau tinggal darah tinggi, tambah aja ikan asin sama timun. Ya. Sangat simpel sekali. Ya. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim, dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan atau minuman. Nah, itu sangat bagus sekali. Kemudian kita singkat langsung. Wa amma milhul jari al-mali idza jalasa fi man kana bihi qurhatu al-ama fi ibtida'i al-illah waqifatun bijadbihi al-mawadda ila dhahiril badan wa idza tuqina bihi abra'a min irkin nasa. Subhanallah. Wa ma'u milhi jiri. Adapun air asin jiri, katakan kalau tempat kita garam Inggris. Garam Inggris ini, kalau orang duduk di atas garam Inggris, itu bisa untuk mengatasi luka pada usus. Duduk ember, dikasih air anget, ya, kasih garam Inggris, dia rendem. Jadi permisi akramakumullah, pusar itu masih berfungsi untuk nyerap garam tadi, untuk nyerap apa yang ada dari pusar, sehingga luka-luka di usus teratasi. Juga permisi dari dubur juga demikian, ngisap dari dubur dengan garam mengikat. Nah, juga melunakkan usus. Nah, masya Allah, ini disebutkan oleh para ulama. Ya, tapi ingat di sana ada hadis sahih yang nyebar di kalangan kaum muslimin melalui WA. Ya, bahwasanya Nabi sudah mengajarkan obat sakit mah dengan makan garam sebelum dan sesudah makan. Ya, ini kata dia manfaatnya adalah untuk mengobati kasus lambung dan 70 jenis penyakit. Ya, ini yang tersebar di media maya. Ya, caranya apa? Pakai garam dijilatkan. Ya, sebelum dan sesudah makan. Kenapa? Dia pikir dicocok-cocok logi. Kenapa? Karena asam lambung itu HCl, bersifat asam. Ya, bersifat asam. Kemudian NaCl, garam kalau dicampur dengan air akan terjadi ikatan. Ya, kemudian NaOH ini hasil ikatan tadi, sifatnya basa sehingga cocok untuk sakit mah. Ini hanya akal-akalan saja, ya. Tapi apa? Kalau dinisbatkan kepada Nabi, maka ini butuh dalil, ya. Sebagaimana lafaz dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Aisyah berkata, "Man akala al-milh qabla kulli syai' dafa Allahu anhu 380 nau'an minal bala ahwanuha al-judam." Kata beliau, ya, barang siapa makan garam sebelum segala sesuatu, maka Allah akan sembuhkan dia dari 380 jenis penyakit. Wah, ini subhanallah, kayak gini butuh dalil. Ya, para ulama menyebutkan, ya, hadis ini pertama enggak bersanad. Kedua, ulama menyebutkan hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian mereka ada yang menyebutkan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini palsu. Jadi apa? Jangan asal share status. Adapun di sini garam disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan dari sisi ilmu kedokteran Arab klasik, di antara manfaatnya garam. Garam Inggris. Biasanya kalau ada orang sulit buang air besar atau ada dokter hendak melakukan operasi, ususnya harus dibersihkan. Di antara cara membersihkan usus, pasien disuruh tidur, kemudian pakai huknah. Huknah ini sebenarnya dari bahasa Arab, dipakai bahasa kedokteran. Huknah, yaitu dengan memasukkan air ke dalam permisi lubang dubur. Pakai selang, selangnya dikasih jeli, dimasukkan ke lubang dubur. Ini ada gelas, selangnya nyambung. Di sini kadang pakai garam Inggris. Dan fungsinya garam Inggris diantaranya untuk melancarkan buang air besar. Setelah itu dalam hitungan menit langsung keluar untuk kemudian siap dilakukan operasi. Dan garam Inggris, ya, nggak sama dengan garam yang ada di dapur. Ya, garam Inggris, ya, dia terbentuk dari senyawa mineral murni yang bahannya adalah magnesium dan sulfat. Yang sifatnya ini cenderung apa? Kalau ada asam basa, dia masuk basa. Makanya kalau ada orang sakit mah dikasih apa? Antasida. Dikasih permisi dengan merek-merek pro-pro dan lain sebagainya, ya. Dengan merek segala macam obat sakit mah yang dikunyah. Itu kandungannya apa sih? Sebenarnya Anda makan magnesium sama aluminium untuk mengobati sakit mah. Kenapa? Karena sifatnya basah, lambung sifatnya asam. Ya, kalau pakai teori panas dingin lebih enak. Pakai timun. Ya, pakai timun. Nah, kemudian ini, jadi ini manfaatnya diantaranya demikian, garam Inggris, ya. Ibnu Qayyim sudah membahas, ya. Adapun manfaat garam gerigis diantaranya seperti kita sebutkan untuk mengatasi konstipasi, untuk migrain, untuk mengatasi nyeri otot, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, wa ajwadu ma fis samak ma qaruba min muakhiriha. Pertama, tadi ikan apa? Ikan tawar sudah disebutkan. Sekarang ikan laut. Kalau ikan laut, ciri-ciri yang bagus apa? Ikan laut itu yang antara kepalanya sama ekornya enggak terlalu panjang. Kata dia. Kemudian wattariyu as-samin minhu yukhsibu al-badan lahmuhu wa wadakahu. Dan ikannya, ikan lautnya segar gemuk. Yang demikian untuk apa? Untuk proses tumbuh kembang atau untuk tubuh kita, menguatkan tubuh kita, baik dagingnya atau wadakahu yaitu lemaknya. Makanya lemak ikan bagus, ya. Nah, itu saja yang kita sampaikan, karena kalau saya baca yang terakhir ini disebutkan hadis kisahnya Jabir bin Abdullah, yang Jabir bin Abdullah dikirim oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang Rasulullah mengirim 300 pasukannya, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang Rasulullah hanya membekali mereka dengan kurma. Coba bayangkan, Rasulullah ngirim pasukannya 300 pasukan hanya dibekali kurma, gak dibekali roti, gak dibekali lauk pauk, gak dibekali macam-macam, cuma Rasulullah membekali kurma. Para sahabat nih kalau perang, ya, kalau dalam perjalanan, kalau kurma hanya 1, 2, 3, kurma dijilat, setelah dijilat disimpan lagi, jilat simpen lagi, jilat simpen lagi. Kita ini masya Allah, rezeki kita numpuk, tapi kita kufur nikmat. Islam jaya bukan karena kita gemuk, banyak makan, banyak nutrisi, bukan. Islam jaya karena keberkahan ada pada mereka. Dengan ekonomi yang segala serba terbatas, makanan serba terbatas, tapi Islam jaya. Kenapa? Karena keimanan. Ya, kurma ini hanya 300 pasukan bawa kurma ala kadarnya dibagi. Waktu diberi Rasulullah untuk pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kemudian subhanallah, Allah ganti kesabaran mereka yang hanya dapat kurma di pesisir pantai, melihat seperti sebuah gunung. Ternyata bukan gunung atau bukan bukit, ternyata ikan paus. Ya. Yang mana disebutkan di sini 300 pasukan ini makan ikan paus sampai sekitar 2 minggu enggak habis-habis. Ya. 2 minggu enggak habis-habis. Sampai disebutkan matanya ikan paus ini bisa dimasuki pasukan berkuda sekitar 11 atau 12 pasukan. Saking gedenya, ya. Nah, tulang rusuknya yang begitu gede. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan beberapa potong daging ini untuk dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Enggak usah ada sesi tanya jawab karena jam 8, waktunya jam malam, ya. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Semoga Allah jaga kita semua. Semoga Allah sembuhkan kaum muslimin yang sakit di antara kita. Semoga Allah segera angkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga amalan saya, amalan Anda semua untuk bermajlis ilmu diterima di sisi Allah dan sebagai pemberat iman kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.